Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أخواتي في الله رحماني ورحمكم الله الحمد لله pada pagi ini Allah Subhanahu wa taala berikan taufik, berikan kemudahan kepada kita sehingga kita bisa bermajelis di tempat yang barok ini untuk melanjutkan kembali pelajaran kita, pelajaran qiraatul Quran. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah mempelajari bersama, mengkaji bersama tentang huruf-huruf Arabiyah, tentang makhraj, tempat-tempat keluar dari huruf-huruf. Baik. Telah kita pelajari makhraj huruf-huruf Arabiyah. Dan kita telah sebutkan dengan apa namanya? Dengan urutan dari makhraj jauf, kemudian beralih kepada makhraj tenggorokan, kemudian lisan, dan berikutnya syafatain serta khayshub. Ya. Baik. Agar kita tidak lupa dengan pelajaran yang telah kita pelajari, baik kita sedikit mengulas, ya, kita merojah lagi, kita urutkan huruf-huruf Arabiyah dengan urutan yang kita kenal, kemudian kita coba mengingat-ingat dari mana keluarnya huruf-huruf tersebut. Ya. Nah, dari yang pertama huruf alif atau huruf hamzah, ya, huruf hamzah. Huruf hamzah keluar dari mana? A, dari pangkal tenggorokan. A. Ya. Untuk apa? Memudahkan kita, yakni menyesuaikan atau memeriksa apakah ya, antara menempatkan antara teori dengan apa, dengan praktek tentang makhraj ini, mungkin lebih mudahnya kita sukun huruf-huruf yang akan kita coba ingat makhrajnya, kita sukun seperti hamzah tadi. Kalau kita sukun akan nampak lebih jelas di mana makhrajnya, dari mana asalnya. Berbeda dengan ketika kita mengharokati. Ya, kalau mengharokati berarti kita melepaskan suara, ya, dari makhraj suatu huruf kemudian kita buka. Ya. Kalau kita sukun berarti kita membaca suatu huruf kemudian akhir dari suara itu adalah dari makhraj huruf tersebut. Ya, misalkan hamzah. Kalau kita sukun maka akan lebih jelas, itulah makhrajnya. Ba, ya, akan nampak lebih jelas bahwasanya hamzah itu dari mana? Pangkal tenggorokan. Ba. Ya. Baik. Kemudian huruf ba. Huruf ba dari mana? Ab, ba dari dua bibir. Ab. Baik. Ta. Ta dari mana? At. At ta. Dari ujung lidah. At dengan pangkal gigi seri atas. At. Nah. Huruf fa. At. Ujung lidah dengan ujung gigi seri. Nah, ujung lidah dari arah punggung dengan ujung-ujung gigi seri atas. As. Baik. Jim. Aja. Ja. Dari mana? Aja. Dari wasatul lisan. Tengah-tengah lidah. Tentunya dengan langit-langit. Ya, sejajar dengannya. Langit-langit yang paling dekat. Aja. Ha. Ha dari mana? Halq, ya, tengah. Bagian tengahnya, tengah tenggorokan atau wasatul halq. Ah. Baik. Kemudian kha. Ah. Ah dari mana? Ujung tenggorokan. Itu tepatnya di sekitar pangkal lidah. Ah. Ya. Sekitar pangkal lidah. Nah. Ha, kha. Kemudian dal. Ad. Ad. Dari mana? Ujung lidah. Dari arah punggung dengan pangkal gigi seri atas. Ya, jadi seperti huruf ta. Ta. Dal. Itu keduanya dari makhraj yang sama. Dal. Ad. Ad. Ujung lidah. Dari arah punggung. Dengan ujung gigi seri. R. Nah. R. R. R. Ujung lidah sama punggungnya tempelkan pada gusi. R. R. Nah. Kemudian zai. Az. Az. Dari mana? Dari ujung lidah. Dari arah ras. Dari arah kepala. Dari arah depan. Ditempelkan pada permukaan gigi seri bawah mendekati ujung. Az. Az. Nah, itulah huruf zai. Sin. Sin sama dengan zai. As. Az. Persis sama. Ujung lidah dari arah kepala, dari arah depan dengan permukaan gigi seri bawah. Az. As. Berikutnya shin. Ash. Ash. Dari mana? Wasatul lisan, tengah lidah. Ash. Baik, bagian tengah lidah dengan langit-langit seperti huruf jim, ya. Huruf jim, shin, satu makhraj. Atau sangat-sangat dekat. Ya, jarak makhraj keduanya. Jim, shin, ya. Sama-sama di tengah lidah. Kemudian apa lagi? Sad. Of. Of. Sama dengan sin. As. Sama dengan zai. Az. Of. Yaitu ujung lidah tempelkan pada permukaan gigi seri bawah mendekati ujung. As. Az. Of. Ya. Berikutnya wad. Aw. Aw. Uj. Apa? Nah. Tepi lidah. Huruf wad dari tepi lidah. Wad tepi lidah samping kiri atau kanan. Dengan permukaan geraham-geraham. Permukaan dalam geraham-geraham atas. Tau. Yang kiri lebih banyak dipakai. Ya, kemudian yang kanan lebih jarang. Tau. Tau. Ya. Bagian tepi yang samping menempel pada permukaan dalam geraham-geraham atas. Sedangkan tepi depan juga menyentuh apa gigi-gigi depan, ya. Jadi hampir semua permukaan dalam apa ya ini tepinya baik yang samping ataupun depan, ya sebelahnya ini salah satu salah satu sisinya itu menempel pada gigi, yang samping menempel pada geraham, yang depan menyentuh. Ya. Tentunya dengan tekanan yang lebih kuat dari arah samping. Ya, tekanan lebih kuat dari arah samping. Ya, adapun tepi depan hanya menyentuh, hanya menyentuh, tidak terlalu kuat menekan. Elm. Baik. Coba kita praktekkan dulu sebelum kita lanjutkan. Nah, huruf hamzah. Ba. Ba. Kemudian ba. Ad. Ad. At. At. Apa ini? Ta. Sonnya apa namanya ini? Kurang jelas ya. Sonnya kurang jelas ya. At. Apa ini? Ta. Atta. Ya, ditasydid aja. Atta. Assa. Assa. Ajja. Ahha. Akha. Adda. Azza. Allah. Azza. Assa. Asha. Assa. Allah. Allah. Berikutnya huruf Ta. Dari mana asal huruf Ta? Dari ujung lidah, dari arah punggung, menempel pada pangkal gigi seri atas. Ya, berarti sama dengan Ta, sama dengan Dal, Ad, Ta, Ad, Da, Ad, Po, sama. Ta, Dal, Po. Ya, semua dari makhraj yang sama. Kemudian Vo, Al, Al. Dari mana? Ujung lidah dari arah punggung menempel pada ujung gigi seri atas. Sama dengan huruf Tha, sama dengan huruf Zal. F, Tha, El, Tha, Allah. Berikutnya Ay, A, A. Dari mana Ay? Dari wasatul halqi, dari tengah-tengah tenggorokan. Baik, disukun. Ba. Ba. A. Baik, itulah Ain. Ghain. El. Dari mana Ghain? Ujung tenggorokan, seperti huruf Kho. Baik. Yakni di sekitar pangkal lidah. Sekitar pangkal lidah. El. Bel. Baik. Fa. F. Dari mana? Mana makhraj fa? Bibir bawah. Bibir bawah bagian dalam. Ya. Batun asyafat isufla. Di bagian dalam bibir bawah dengan gigi seri atas. F. Qaf. Ya, huruf Qaf. Ya, berasal dari lidah bagian belakang. Pangkal lidah dengan langit-langit. O. Ya. Coba. O. Berikutnya, Kaf. Ya. Kaf juga dari pangkal lidah. Ak. Karena tapi letaknya di depan makhraj huruf Qaf. Atau kalau dalam muqaddimah jazariyah disebutkan asfal, lebih bawah, ya lebih ke bawah, yakni lebih ke depan. Di depan makhraj qaf sudah mendekati bagian tengah lidah. Qaf paling pangkal, kaf ya masih pangkal juga namun sudah mendekati bagian tengah. Baik, ulangi. Aq, أتقى أكى. Berikutnya huruf lam al la dari mana? Baik, tepi lidah depan. Tepi lidah depan dengan gusi al mudah. Baik. Kalau tadi bot juga tepi ya. Tepi samping dengan geraham, depan juga dengan gigi-gigi. Depan. Kalau lam tepi depan saja ditempelkan ke gusinya. Jadi tidak menempel gigi namun menempel bagian atas gigi atau di atas gigi. Yakni gusi al ya. Berikutnya mim. Ya. Huruf mim berasal dari dua bibir. Ya, seperti huruf ba. Ya. Asyafatain. Ya. Minasyafatain. Bedanya untuk ba suara murni pada bibir, untuk mim sebagian suara yakni masuk melewati hidung. Ya, kalau ba tidak. Huruf ba suara hanya murni melewati atau dari mulut, dari bibir. Nun, an, an dari ujung lidah dengan gusi. Ya. Kalau ro juga ujung lidah, namun dari arah punggung. Ro, ada pun nun ujung lidah dari arah depan menempel gusi. An, ya. Bedanya apa dengan lam? Kalau lam tepinya. Jadi kalau lam lebih lebar. Al, an hanya sebagian kecil dari ujung, ya, dari ujung lidah. Dan juga untuk nun ada suara dengung, ada suara hunnah yang melewati khoyshum, melewati pangkal hidung. Am, ya. An sama dengan mim. Wow, au dari manakah wow? Baina syafatain, di antara dua bibir, yakni tidak dengan merapatkan namun menyisakan celah. Naam, tersisa ya, celah kecil, bibir dihimpun. Ya, atas dan bawah dihimpun. Au. Itulah wau. Ha. Ha dari pangkal tenggorokan. Seperti hamzah. A. Ha. Baik. Huruf ya. Ya dari wasatul lisan, tengah-tengah lidah. Nah. Kalau lam alif dari mana? Lam alif. Dari manakah asal lam alif? Makhraj lam alif. Dulu waktu kita kecil kan, kalau kita sedang mengurutkan huruf, pertama apa? Alif ya. Alif, bata, sajim, hakha, terus sampai wawu, ha, lam alif. Lam alif, hamzah, ya. Masih ingat ya. Nah, sebenarnya ketika kita menyebut awal urutan itu, alif maksudnya adalah hamzah. Ya. Alif maksudnya adalah hamzah. Sehingga kalau kita eja alif fathah a itu maksudnya apa? Hamzah. Karena memang kebanyakan hamzah itu apa? Melekat pada alif. Atau terwakili dengan alif. Jadi dahulu ketika ditulis mushaf pada awal mulanya tidak ada huruf hamzah. Ya. Namun ada suara hamzah. Secara lafaz ada hamzah itu. Ya bunyinya seperti ini, a i u a ba. Namun tidak ada lambangnya. Tidak ada hurufnya. Namun dia bisa dilafadzkan ketika kita menjumpai alif atau wawu atau ya. Ya, dulu seperti itu. Tidak ada tanda khusus. Kemudian akhirnya ketika apa? Rasam sudah dilengkapi dengan titik, dilengkapi dengan harokat, maka hamzah pun juga ada lambang khususnya, ya, ada lambang khusus ya, yang kita kenal, dan itu diambil dari sebagian dari kepala huruf ain, ya, bagian atas huruf ain, karena letak dari hamzah dan ain dari makhrajnya berdekatan, sehingga diambillah huruf ain bagian atasnya untuk melambangkan hamzah. Baik, jadi kalau diurutkan seperti urutan yang telah kita dapatkan di masa kita kecil dulu, alif fathah maksudnya apa? Hamzah, ya, Hamzah fathah. Lalu lam alif itu sebenarnya ingin memunculkan huruf alifnya, ya. Karena alif memang pada umumnya tidak bisa dilafadzkan, melainkan apa? Melainkan dia bergabung dengan huruf-huruf yang lainnya dan berfungsi sebagai huruf mad. Ya. Ba, ya, muncul alif. Ta, muncul alif. Baik. Kemudian dipilihkan lam, ya, lam alif, karena memang ya banyak dipasangkan kedua huruf ini. Ya. Ketika lam itu menjadi apa? Menjadi harfut ta'rif, ya, al ta'rif yang kita kenal dengan apa? Al mu'arrifah. Itu sebenarnya sebagian ulama, sebagian ahli nahwu mengatakan itu adalah huruf lam saja, namun dia membutuhkan apa? Alif, ya, agar bisa dibunyikan, ya, sehingga kita kenal dengan alif lam, ya, alif lam ta'rif. Maka karena lam sudah dipasangkan dengan alif, maka ketika alif butuh huruf untuk bisa menyuarakannya, dipilihkanlah huruf lam, ya, lam alif, sehingga kita mengenal urutan huruf hijaiyah setelah wawu, hamzah, apa, setelah wawu, ha, lam, alif, ya, maksudnya adalah alif sebagai huruf mad. Nah, alif di mana makhrajnya? Jauf, ya, alif sebagai huruf mad, tempat keluarnya adalah rongga, ya, rongga mulut, ya. Kemudian ya dari wasatul lisan. Nah, itulah, ya, kurang lebih kesimpulan dari pelajaran sebelumnya, ya. Dan kita waktu itu sudah, ya, sempat apa, berlatih untuk, yakni menyimak huruf apa yang kita dengar. Nah, alhamdulillah sebagian besar kita telah bisa membedakan huruf satu dengan huruf yang lain. Baik. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran kita. Ya, setelah kita mengenal huruf makhrajnya, ya, maka yang berikutnya adalah kita mengenal sifat. Sifat sudah belum, ya, kemarin? Sudah kita sampaikan belum? Belum. Baik. Sifat-sifat huruf adalah juga bagian yang penting melengkapi pembahasan ma'rifatul huruf, ya. Jadi yang pertama kali untuk kita pelajari, yang pertama kali perlu kita pelajari agar kita bisa tartil membaca Al-Qur'anul Karim adalah ma'rifatul huruf, mengenal huruf. Ya, telah kita pelajari bagian yang penting yang pertama, yaitu makhraj, ya, makharijul huruf, tempat-tempat keluarnya huruf. Nah, yang berikutnya sebagai kelengkapan dari bab ma'rifatul huruf adalah mengenal sifat-sifat huruf. Ya. Kalau kita ingin pelajari dengan lebih detail, memang akan kita dapati ada sekian banyak sifat yang disebutkan dalam buku-buku tajwid wal qiraah. Ya. Ada sifat hamas, ada sifat jahr, syiddah, rakhawah, dan masih banyak yang lain. Nah, baik. Insya Allah nanti sambil jalan kita pelajari lebih detail. Ya. Baik. Namun ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ya, sifat-sifat tersebut pada umumnya, ya, pada umumnya adalah sifat-sifat yang akan muncul secara tabii, ya. Sifat-sifat yang disebutkan oleh para ulama atau para ahli qiraah dalam buku-buku mereka adalah sifat-sifat yang kebanyakannya apa? Muncul secara tabii, ya. Jadi seandainya kita bisa meletakkan, ya, huruf itu pada tempat-tempat yang benar, ya, maka, ya, insya Allah Taala, ya, dengan sendirinya sifat-sifat yang dimiliki akan mengikuti, ya, sifat-sifat yang dimiliki akan mengikuti. Ya. Tentunya kita tidak lepas dari butuhnya kita kepada contoh, ya, kepada contoh secara tatbiq, secara amaliyah. Makanya memang tidak mungkin kita belajar ilmu semacam ini secara otodidak hanya membaca buku. Ya. Buku kurang bermakna atau kurang bermanfaat kalau kita hanya mencukupkan dengan hanya membaca, baik, kita perlu dan sangat membutuhkan apa? Contoh secara tatbik, ya, bagaimana melafadzkannya. Dan memang asal atau dasar dalam pengajaran qiraah adalah secara apa? Syafahi, secara musyafahah. Ya, secara musyafahah, ya, dengan talqin. Ya, kemudian ada mutabaah, ya, yakni guru. Yakni apa? Menyimak bacaan dari yang belajar kemudian membimbing. Adapun teori, ya, ini ya membantu dalam apa? Dalam yakni agar lebih mudah mengarahkan supaya praktek lebih sesuai dengan apa yang diharapkan. Baik. Jadi apa yang telah kita pelajari, ya, tadi semacam maklumat, ya, pengetahuan yang mudah-mudahan akan semakin memudahkan kita dalam mempraktekkan huruf-huruf tadi, ya, atau huruf-huruf yang ya, huruf-huruf ini, huruf-huruf Arabiyah. Baik. Sebagai contoh yang tadi kita sebutkan bahwa sifat-sifat itu akan mengikuti apa? Akan muncul dengan sendirinya ketika kita sudah bisa melafadzkan huruf dari tempat yang benar. Ya. Misalkan saja sifat mengalirnya suara, ya, pada huruf sin. Ya. Coba antum sukun huruf sin. As. As. Aliran suara ini muncul dengan sendirinya, kan? As. Kemudian pula nafas, as, ya, nafas mengalir, suara juga mengalir. Ya, huruf dal, ketika kita sukun, misalkan el, el, ya, akan otomatis mengalir suaranya, ya, nafasnya tertahan, ya, suaranya mengalir, berjalan. Ya. Huruf kaf, ek, otomatis dia berhenti, suaranya berhenti. Ya. Kemudian akan muncul nafas berikutnya, ek. Baik, demikian kurang lebihnya seperti itu. Gunnah pada mim itu juga sesuatu yang tidak bisa dihindari, pasti muncul gunnah. Ya, selalu muncul gunnah. Otomatis. Jadi sifat-sifat itu, ya, secara umum, ya, akan muncul secara tabii, ya, ketika kita bisa melafadzkan dari tempat yang benar. Baik. Insyaallah kita sambil jalan aja mempelajari sifat-sifat. Kalau kita baca secara utuh semuanya langsung, mungkin yang teringat hanya sebagiannya. Ya. Baik. Kita akan menuju pada praktek. Ya. Praktek. Ya, dan kita akan menggunakan buku ini, buku Aisyar. Buku ini ada 4 juz. Ya, atau kita bagi ke dalam 4 bagian, 4 juz. Ya, juz yang pertama, yakni mempraktekkan huruf. Ya, kita praktekkan satu demi satu. Ya. Dari hamzah, kemudian ba, dan seterusnya. Dan kita pilihkan memang huruf-huruf yang secara umum lebih mudah atau yang paling mudah didapatkan, dan kita akhirkan huruf-huruf yang relatif lebih sulit. Ya. Kemudian kita mengawali dari harokat, ya. Kita mengawali dari harokat. Ya. Baik, kita mengawali dari harokat. Harokat ada 3, yaitu fathah, kasrah, dan dhammah. Dan itu semua tanda-tandanya sudah jelas. Ya. Kalau dahulu, kalau kita disodori dengan mushaf yang pertama kali ditulis, tentu kita tidak akan bisa membaca dengan benar. Kita tidak tahu mana yang maftuh, mana yang maksur, mana yang madmum, yang fathah mana. Bahkan tidak ada perbedaan ba, ta, fa, ya, ya, nun, hampir semua sama. Ya. Kalau sekarang sudah jelas perbedaan. Yang titik satu di bawah itu ba, ta, titiknya 2, dan seterusnya. Tidak ada bedanya antara sod, dot, to, go, tidak ada bedanya. Sekarang beda, sod, dot, beda, Ta dan dha juga beda. Nah. Baik. Harakat fathah, maka cara melafadzkan huruf-huruf yang di fathah adalah dengan membuka mulut. A, coba. A, itulah huruf yang maftuh. Ya, sebagaimana ya, namanya fathah, maka dalam waqi'nya, ya, dalam praktiknya pun juga seperti ya, musammanya, seperti penamaannya. Ya, fathah dengan kita membuka. Ya, ba, ta, tha. Membuka tentunya dengan fathah yang adiyah, biasa saja. A. Ya. Baik. Coba kita baca huruf-huruf hijaiyah dengan memfathahnya. A. A. Ba. Ba. Ta. Ta. Sa. Sa. Ja. Ja. Ha. Ha. Kho. Kho. Aywa. Nah, kita di sini mulai membaca huruf kho, ya, yang mana huruf kho ini memiliki perbedaan dengan huruf yang lain. Baik. Dan kita perlu menyebutkan sifat pada kho ini, yaitu sifat isti'la. Ya. Apa itu sifat isti'la? Ya, nanti antum bisa pelajari keterangannya di sini. Isti'la yakni naiknya suara ke langit-langit. Ya. Naiknya apa? Suara ke langit-langit. Jadi suara itu punya arah. Ya. Huruf-huruf Arabiyah sebagiannya arah suaranya ke langit-langit. Seperti huruf kho. Kho. Coba antum panjangkan huruf kho tadi. Kho. Kho. Ya, kalau kita perhatikan, ya, maka suara itu ternyata mengarah ke atas. Kho. Beda halnya dengan ha dan huruf-huruf yang lain sebelumnya. Abata saja ha. Maka suaranya tidak mengarah ke atas. Ya. Namun keluar datar, lurus. Ha. Ha. Ya. Dan akhirnya akan tampak beda suaranya ketika dia di fathah. Kho itu nampak lebih tebal. Nah, istilahnya demikian. Ada suara yang menebal ketika kita memfathah huruf kho dengan mengarahkan suara ke langit-langit. Kho. Ha. Kho. Baik. Itulah sifat isti'la. Ya. Apa tadi arti isti'la? Terangkatnya suara ke langit-langit. Ya. Ya. Sebagian ada yang mendefinisikan isti'la itu terangkatnya lidah bagian belakang. Ya. Jadi bagian belakang lidah itu yakni menegang, ya, nampak terangkat seperti ini. Ya. Dan memang kalau diperhatikan tidak apa namanya, ya, ini tidak bisa dilepaskan antara naiknya lidah dengan naiknya suara, saling mempengaruhi. Atau naiknya apa suara itu ya karena pangkal lidah yang juga dinaikkan. Kho, coba lagi. Kho, bandingkan dengan huruf ha, coba. Ha. Kho. Untuk merasakan perbedaan itu pada bagian pangkal lidah. Ketika kita mengucapkan ha, maka pangkal lidah tidak terasa ada penegangan. Ha. Kho. Nah, ketika bagian pangkal menegang, suara pun juga naik ke atas. Membenturlah dia langit-langit, kemudian terpantul ya suara di dalam mulut sehingga muncul suara yang tebal, menggema. Baik. Huruf kha ya, sekali lagi memiliki sifat khusus yaitu apa? Isti'la. Coba kita baca lagi. Kha. Nah. Baik. Da. Ya, isti'la bukan? Bukan. Da. Ya. Za. Ra. Isti'la bukan? Bukan. tapi suaranya mirip dengan kho. Ya. Baik. Huruf ra dalam hal ini ketika di fathah maka dia seperti huruf isti'la. Ya. Huruf ra ketika di fathah maka dia akan seperti huruf isti'la. Ya, jadi suaranya tebal. Kha ra kha coba ra. Baik. Za za isti'la atau tidak? Tidak. Sa sa sya so. Ini isti'la lagi. Ya. So do isti'la. Ya. To do isti'la semua. Ya, dari kha kemudian tambah lagi sad, dad, ta, la, isti'la. A, isti'la? Tidak. O, isti'la. Ya, suaranya terangkat ke atas. Fa, bis, ya, istifal. O, isti'la. Ya, o, punya sifat isti'la. Ka, la, ma, na, wa, wa, ha, ya. Ya, jadi sebagian besar adalah huruf istifal. Yang tujuh bersifat isti'la. Ya. Nah, tadi kita katakan sebagian besar dari huruf-huruf atau sifat-sifat huruf itu akan muncul dengan tabi'i. Ya. Mungkin yang perlu ada usaha atau upaya untuk memunculkan sifat tersebut adalah sifat isti'la. Nah, kalau ini memang ada muhawalah ini apa? Perlu upaya. Ya. Kalau yang lainnya sebagian besar muncul dengan tabi'i. Ya. Namun sifat isti'la ini ya perlu dimunculkan. Ya. Ini ada upaya. Ya. Sad kalau kita tidak berupaya untuk menaikkan arah suaranya ke atas ya nanti munculnya sin. Sa. Ya. Kalau tetap seperti itu, maka sad ya sama dengan sin. Ya. Kalau kita tidak berusaha mengarahkan suara ke atas, sa, sa, so, so, ya. Baru muncul huruf yang lain. Huruf wo, wo. Kalau tidak kita naikkan suaranya, tidak ada upaya menaikkannya, yang muncul huruf dzal, dza, dza, upayakan untuk naik suaranya ke atas, wa, wa, wa, nah ini baru muncul huruf wa, ya. Baik. Mungkin ada sesuatu yang perlu kita tanbih, kita ingatkan bahwa memunculkan sifat isti'la yang benar adalah tadi dengan mengarahkan suara ke langit-langit. Ya. Ada sebagian kita yang mungkin kurang tepat, kita katakan kurang tepat dalam memunculkan sifat isti'la, yakni dia menyuarakan huruf-huruf isti'la bukan dengan mengarahkan suara ke atas, namun dengan apa? Menghimpun bibir atau membulatkan bentuk bibir. Ya. Misalkan huruf wo dibaca dengan demikian, wo, ya. Wo, atau sad ya, so, so, ya. Po. Ya. Memang sekilas nampak ya sudah muncul sifat ini. Namun, wallahu alam ini kurang tepat di samping yang pertama tidak demikian caranya. Ya. Kalau kita membaca dengan seperti tadi, ya, sementara yang kita baca adalah huruf-huruf yang berharokat fathah, ya, maka justru kita memberikan unsur harokat dhammah ketika kita membaca huruf-huruf tebal tadi, huruf-huruf istilah tadi dengan cara menghibur bibir. Po, ini maftuh atau madmum ini? Fathah atau dhammah? Po. Ya. Kalau dhammah jelas tu, ya, tu. Tapi kalau maftuh cukup dibuka saja mulut kita. Po, ya, po. Namun arahkanlah suara ke atas. Ya. Itulah istilah yang benar, ya, bukan dengan melibatkan mulut, po, ya. Namun bagaimana kita bisa mengarahkan suara itu ke atas, po, ya, po, ya, baik, wallahu a'lam. Itulah harokat fathah. Sekarang coba di kasrah, i, i, baik. Kasrah, kasrah itu mengandung makna tasaful, turun. Ya. Makanya dalam praktek mengkasrah huruf, bagian mulut ini turun, rahang bawah turun, i, i, turun sedikit, i. Ya. Kemudian lidah bagaimana? Tengahnya naik, ya. Turun, tengah lidah naik, ya. I. Kalau fathah, bagian lidah, yakni dalam posisinya, tidak naik, ya, tidak ditarik, tapi dalam posisi aslinya, hanya membuka rahang saja. Namun i, ya, turun, tengah lidah naik sedikit. I. Nah, coba bandingkan pengucapan fathah dan kasrah. Nah, lalu perhatian kita tertuju pada lidah, ya. Bandingkan lidah kita dalam keadaan fathah dan kasrah, maka kita akan temukan bahwa lidah akan tetap pada posisinya ketika kita fathah huruf, sedangkan saat kita mengkasrahnya apa? Tengah lidah kita naik. A-i, coba. A-i. A-i. I. Ya. Baik. Ya. Turunnya juga adi saja, tidak terlalu ada takaluf, ya. I, i, ini juga berat, hasilnya berat. I, biasa saja. I, ya, seperti memfathah juga cukup. A, kataba, tidak perlu besar. Kasrah juga adi saja. I, ya, i. Tapi kalau kita tidak menggerakkan lidah tengah-tengahnya ke atas, ya tidak akan muncul hamzah, ya tidak akan muncul kasrah. Contohnya e, e. Nah, ini baru kalau dinaikkan sedikit baru muncul kasrah yang benar. I, i, i. Kita lanjutkan b, b, t, t, g, h. Hi. Aywa. Untuk huruf yang isti'la tadi ketika kasrah bagaimana? Tetap ada sifat isti'la-nya. Walaupun tidak lebih jelas atau tidak begitu jelas, ya. Akan nama jelas memang ketika maftuh kha, ya. Namun ketika dikasrah tetap masih nampak walaupun sesaat hi, ya. Sifat isti'la-nya masih nampak sebagian atau di apa? Ya di nampak sedikit, ya. Hi. Khi, ya. Di, ri, ri, ri. Nah, huruf ro kalau kasrah, karena dia bukan huruf isti'la, maka tidak bisa, tidak kita baca ri, ya. Ri, tidak. Ri, ya. Memang kalau ro di fathah mirip dengan huruf isti'la, ro, ya. Namun dia bukan huruf isti'la. Buktinya apa? Kalau di kasrah bukan ori, tapi ri, biasa aja, ri. Baik. Beda dengan kho tadi, kho huruf isti'la, kho. Saat di kasrah juga masih muncul sifat isti'la tadi, khi, ya, khi. Kalau ro hanya ketika fathah saja adalah seperti huruf isti'la, namun ketika kasrah dia tidak, ya, ri. zi, si, shi. Ya, setelah shin apa? Sad. Isti'la bukan? Isti'la. Saat dikasrah muncul? Muncul. Sui. Sui. Dan juga tidak perlu maju dulu. Sui. Ya. Langsung turun saja. Huruf sad, kasrah langsung turun. Sui. Sui. Ya. Karena menebalkan atau memunculkan isti'la pada sad ya, tadi. Tidak dengan menghimpun bibir, memajukan kedua bibir, tidak dengan membulatkan bibir. Sui, wi, pi, wi, ai, wi, wain muncul di sialanya. Wi, fi, pi, of juga muncul di siala. Pi, ki, li, mi, ni, wi, hi, yi. Nah, itulah kasrah. Sebab kita mengkasrah khusus untuk huruf-huruf isti'la. Ya. Huruf isti'la ada berapa? Coba kita himpun. Berapa? 7. Apa saja? Kha, sad, bad. Nah. Ahsan. Ahsantum. Kalau mau diurutkan, ya, atau kalau mau disebutkan dengan mudahnya mungkin sad, bad, po, wo. Ini empat huruf ini berurutan. Sad, bad, po, wo. Ya. Coba dikasrah. Si. Si. Nah, mungkin agar lebih mudah ditasbih dulu. As-si. As-si. Nah. Al-di. Wai. Apai. Wai. Kemudian awi. Awi. Ya, mulut coba tidak maju. Au, enggak usah. Au, kurang tepat. Au. Jadi pangkal lidah langsung tegang. Awi. Awi. Baik. Kemudian yang tiga adalah kha, wain, dan qaf. Kha, wain, dan qaf. Di mana tiga-tiganya ini saling berdekatan dari sisi makhraj. Ya, kha, wain di ujung tenggorokan, qaf di pangkal lidah. Jadi sekitar sinilah huruf-huruf kha, wain, dan qaf. Coba khi, khi, ri, ri, qi, qi. Nah, untuk kasrah ini terutama yang sangat perlu kita perhatikan perbedaan antara sin dan sad. Ya. Antara si dan fi. Ya, juga antara zal dan wa. Zi dan wi. Ya. Baik, antara sa dan to. Si, fi. Artinya kalau masing-masing tidak diberikan sifatnya dengan benar, ta atau kok dibaca tipis, ya jadinya huruf ta. Huruf sad juga tidak tebal, jadinya huruf sin. Ya. Kalau yang lain cenderung, yakni lebih mudah karena tidak ada huruf yang serupa. Ya. Baik. Itulah kasrah. Jadi setelah kita belajar fathah, lalu kita belajar kasrah. Ya. Berikutnya mempelajari koma. Baik, coba antum buka yang ada buku ISR, dibuka halaman 40. Halaman 40. Mudzakarah. Pelajaran 32. Ya. Sabira, baca. Sabira. Basiri. Ba. Jangan tebal. Terkadang seorang terpengaruh dengan huruf di sampingnya. Karena huruf yang di sampingnya sad tebal. terkadang tebalnya itu ya mempengaruhi yang sebelum atau setelahnya. Misalkan dia membaca ba bo ya, bosiri, ini kurang tepat, ba, baca dengan istifal, ba basiri, dayiqa, laqiya, salima, hamida, dahidhi, ajina. Ja'ila, khashi'a, rasikha, kashafi, zakiri, ghatifa, adhina, taghiya, ظاهرا باهيتا ظمائي زاويرا عظيما وزيني ثلاثي آتيا شاهدي صالحة صالحة عاصمة عجيبة. طيب طيب itulah kasrah. Kemudian yang ketiga adalah berlatih mendhammahkan huruf. Dhammah ya, secara lughah yakni menghimpun. Dhamm ya, menghimpun. Yakni menghimpun bibir. Saat kita membaca huruf berharakat dhammah yakni kita menghimpun bibir kita. U dihimpun ya. Jadi dhammah artinya bukan iqdam ya, bukan artinya yakni apa? Mengedepankan bibir. Ya, tidak harus begitu. Cukup dengan menghimpun. U, ya, u, bu, ya, tu. Ya. Jadi intinya, dhammah yakni menghimpun bibir, bukan mengedepankannya. Ya, ya, tidak. U, cukup seperti itu. Baik, coba kita lihat pelajaran 33. Pelajaran 33. Ya, jaju. Jaju. Ya, kalau fathah buka, dhammah himpun. Jaju. Babu. Aba. Ubu. Aqo. Ruku. Ruku. Tama. Tumu. Tona. Tunu. Bedakan ta dan to. Coba. Tu. Ini apa? Ta. Tu. Nah, ini to. Tu. Mastur dengan mastur beda. Mastur. Yani, tertutup. Mastur tertulis. Mastur, mastur. Ya, harus bedakan antara ta dan ta. Tu. Baik. Zala. Zulu. Waha. Wuhu. Ya. Bedakan zal dan wa. Saat dhammah harus beda. Zu. Wu. Zu. Wu. Ya. Zu. Tanpa menegangkan bagian pangkal. Zu. Wu. Ini apa yang dibaca? Wu. Wu atau dal? Wu. Ahsan. Ini wu. zu nizal. Jadi harus beda antara mahzur bidzal dan mahmur wa. Mahzur dan mahmur beda. Ya. Mahmur yakni mamnu', ya, terlarang. Mahzur ya, yakni sesuatu yang dikhawatirkan. Mahzur. Dawa. Baik, nastamir, kita lanjutkan. Dawa. Dubu. Boya. Buyu. Ja'a. Ju'u. Saha. Suhu. Saha. Suhu. Bedakan sin dan sad. Saat ditebalkan, saat dhammah, ya, kita upayakan beda antara sin dan sad. Ya. Hasuran sad, hasur, ya. Hasuran sad. Rasulun sin, rasul. Hasur sad. Ya. Bedakan sin dan sad. Nah. Waza. Uzu. Sha'a. Shu'u. Thara. Thuru. Faka. Fuku. Jadi mungkin yang paling perlu untuk kita banyak berlatih adalah huruf-huruf tadi, isti'la, ya, terutama huruf qa, wa, sad. Wad ya juga perlu kita latih karena dari sisi makhraj memang paling berat ya, wad ya, wad. Yang lainnya insyaallah sah lah ya, yang lainnya insyaallah mudah. Baik, itulah inti dari pelajaran atau inti dari juz yang pertama, yaitu kita mengenal huruf, mengenal harokat. Berikutnya adalah juz yang kedua. Juz yang kedua. Kalau tadi pada juz pertama kita belajar fathah, kasrah, dhammah, maka pada juz kedua yang kita pelajari berikutnya adalah bagaimana ketika huruf-huruf itu sakinah. Ketika sukun bagaimana? Ya. Nah, bagaimana kita melafadzkan huruf-huruf ketika disukun. Nah. Nah, kemudian di awal juz kedua kita harus mengenal dulu ya bagaimana huruf-huruf Arabiyah itu bersambung satu dengan yang lain. Ya. Baik, namun itu juga bukan perkara yang sulit. Arti ketika huruf itu telah dalam kondisi bersambung, maka masih tersisa apa? Sebagian dari bentuk aslinya. Jadi insya Allah tidak kesulitan untuk kita bisa mengenalnya. Ini huruf apa? Ya. Misalkan huruf sin masih ada sisanya, bagian depannya masih mirip, ya, masih menampakkan ya bentuk aslinya. Sin di atas, ya, di depan, di tengah, di belakang, ya, sangat jelas. Swad juga masih tersisa bagian depan, bagian atasnya. Baik. Baik. Huruf ro jelas. Zai. Jim, ha, kha juga jelas. Dal, dal jelas. Huruf ain, wain. Fa, qaf jelas. Jadi insya Allah tidak begitu sulit untuk kita bisa mengenal huruf dan membacanya walaupun telah bersambung. Baik. Nah, itulah yang mengawali juz kedua, mengenal huruf-huruf dalam keadaan telah terangkai satu dengan yang lain. Baik. Coba kita lihat pelajaran 38. Ya, pelajaran 38. Ya. Sebenarnya ada baiknya ya dicoba walaupun membaca beberapa contoh. Ya. namun satu-satu. Ya. Kemungkinan tidak? Bisa ya? Ya, betul. Sekarang buka halaman 49, ya, pelajaran 38. Ini sebelum kita masuk pada inti juz 2, mengenal apa? Sukun. Coba kita ingin tahu ya, sejauh mana kita bisa mendengarai huruf-huruf ini dalam keadaan sudah terangkai. Ya. Taib. Ini semuanya masih berharokat, belum ada sukun, belum ada tasydid, semuanya hanya harokat fathah, kasrah, dhammah. Mudah. Ini enggak bisa. Dibaca satu baris. Itulah. Ahsan. Baik. Anggaplah diri kita masih mubtadi, masih pemula. Sehingga coba kita baca dengan lebih pelan aja. Amina. Walaupun tetap bersambung. Ya, sambung. Jadi jangan putus-putus. A, mi, na. Ya. Tapi juga ahsan jangan terlalu cepat karena kita ya anggaplah masih mubtadi, ya, masih pemula. Kita baca dengan pelan-pelan. Amina. Su'ila. Ya, ini baca tengah-tengah ini. Kalau mau pelan lagi, ya masih bisa sebenarnya. Amina. Tapi mungkin cukuplah dengan apa tempo mudawwar ya, tengah-tengah suila ya, seperti itu dulu ya, agar kita juga membiasakan menyempurnakan harokat ya, umpamanya betul-betul dengan menghimpun bibir u i a u i a i u ya, ini juga perlu pelan-pelan ya. Hold on. Ya, berikutnya. Ulangi ya, contoh ketiga. Tasifu. Lagi. Tasifu. Ulangi. Antum. Tasifu. Baik, Mas. Hasiba dari awal. Suti, ti, ha. Ayo kurang naik. Ha. Ha. Apa? Suara nyaring pada huruf zai, az, sin, as, itu namanya sofir. Ya. Az, jadi huruf zai, diusahakan ada sofirnya. Zul zilat, bukan yul hilat. Zul zilat, az, zubijat, an nazi'at, ya. Az. Jadi, ahsan. Berikutnya. مفتوح يا ulangi يا عيضو ضاضيضو ضو أحسن shubiha ini belum hanya belum maftuh shubiha ha baik ya, ini yang masih meragukan hanya ini shubiha jadi belum terbuka masih tertahan shubiha shubiha ha ya Hasan cukup. Berikutnya siapa? Tidak apa ya, repot sedikit ya. Kita sekarang belum belajar panjang pendek, ya. Belum belajar panjang pendek. Jadi tidak mengapa kita mungkin harokatnya agak panjang, ya. Satu harokatnya mungkin seperti dua harokat. Dan memang ukuran harokat itu apa? Sesuatu yang relatif, ya. Tidak ada ukuran dengan satuan tertentu, ya. Satu harokat itu satu detik kan tidak, tergantung dengan tempo bacaan. Nah, tadi karena kita membaca dengan tempo bacaan pelan ya, satu harokatnya lebih panjang. Syawafa, ya seperti itu. Waliya, ya. Jadi kalau mungkin terkesan kita membaca dengan alif, ya dengan huruf-huruf mat, ya labas. Akan tapi diusahakan seimbang, ya. Tidak ada salah satu yang lebih atau kurang dari yang lain, ya. Contohnya ghufira, nah ini diusahakan tidak seperti itu. Ghufira walahu, nah jangan. Tapi seimbang. Walahu, ya, seimbang harokat-harokatnya sama. Baik. Coba diulangi. Sana seperti itu. Barakallahu fiik. Berikutnya. Belum seimbang harokatnya. Belum seimbang. Jadi kurang diseimbangkan. Khutima. Ayo, terus. Wi-nya kurang tebal. Wi. Wi. Nadhira. Dhukira. Ini kurang seimbang. Dhukira. Qawiyah. Quliba. Ya. Tadi yang huruf kedua dan ketiga lebih pendek. Quliba. Ya. Ahsan. Nah, coba kita baca sama-sama dua baris terakhir. Zahaba. Qidada. Zukira. Wudi'a. Syahida. Muni'a. Khutima. Nazira. Basura. Zukira. Qawiyah. Baik, ini akhir dari Muqaddimah juz 2. Berikutnya kita masuk pada inti juz 2, yaitu mansukun. Baik. Apakah semua huruf bisa disukun? Naam, ya. Semua huruf bisa disukun. Ya. Kalau harokat, tidak semua huruf bisa diharokati. Alif tidak bisa menyandang harokat. Tapi kalau sukun, semua bisa disukun. Baik. Apa tanda sukun? Kalau harokat jelas, tanda harokat patah. Ini kasroh, dhammah. Baik. Kalau sukun apa tandanya? Tandanya adalah bagian depan dari huruf kho. Ya. Huruf kho, buang titiknya, potong bagian bawah, tinggallah bagian itu. Itulah tanda sukun yang sekarang dipakai. Yang mana itu adalah singkatan dari kata khafif. Karena sukun itu ada dua, sukun khafif dan sukun syadid. Sukun khafif tandanya adalah kepala huruf kho. Sukun syadid tandanya apa? Kepala huruf shin. Jadi ada khafif, ada syadid. Nah sekarang, tanda sukun adalah atau tidak adanya harokat. Itu juga menunjukkan dia sukun. Ya, tidak adanya harokat menunjukkan dia sukun. Nah, huruf-huruf mat adalah huruf-huruf sukun. Namun di atasnya tidak ada tanda sukun. Ya. Jadi ketiadaan harokat pada suatu huruf menunjukkan dia adalah sukun. Nah, huruf-huruf mat tidak berharokat, tidak pula ditandai dengan tanda sukun. Namun kita katakan bahwasanya huruf-huruf mat itu ya sukun. Kita akan mengawali dengan mensukun huruf-huruf mat. Huruf mat ada berapa? 3, alif, wawu, dan ya. Alif jelas hurufnya seperti itu. Ya, dia akan memanjangkan fathah. Baik. Coba lihat pada pelajaran 39. Hati. Nah, sekarang kita mulai membedakan panjang pendek. Ya, harokat fathah atau huruf yang berharokat fathah yang diikuti alif, maka dia menjadi panjang. Hati. Hati. Nah. Bata. Bata. Jada. Toho. Hadha. Hadha. Nah. Jadi huruf ha menjadi panjang. Ukurannya satu alif atau sama dengan dua harokat. Ya. Ini ukuran menurut kaidah tajwid. Ya. Seandainya kita membaca dengan ukuran lebih dari itu, labas tidak sampai dikatakan keliru. Ya. Kalau kita membaca hati, salah tidak? Tidak. Karena kita memanjangkan pada tempatnya. Ya. Namun kalau kita mengikuti kaidah tajwid, yang mana kaidah ini sebenarnya juga hukumnya sunnah saja. Ya. Kita baca dengan dua harokat. Hati, seperti itu. Bata, itu dua harokat. Jadi satu alif sama dengan dua harokat seukuran dengan mengulang huruf ha tadi. Ha, hati. Hati. Satu alif seperti dua harokat. Nah itu sebaiknya begitu. Kalau kita ingin mengikuti faedah yang sudah disebutkan oleh para ulama, dan itulah yang diambil dari sifat bacaan generasi awal seperti itu bacaannya, ya, dua rokat, dua rokat. Hasi, bata, jada. Nah, akan menjadi lebih dari dua rokat kalau ada sebab. Misalkan ketemu dengan sukun, ya. Do, bol, ketemu tasdid. jadi 6 harokat. Baik. Kita baca. Sabata. Sabata. Sabata. Bara'a. Bara'a. Bara'a. Coba ulangi dari sabata. Perhatikan panjang pendek. Baik, sama-sama. Coba sekarang beralih pada halaman berikutnya 51. Ambil contoh yang di tengah. Kahala, ya, baris keempat. Kahala. Coba baca. Kahala. Kahala. Kahala. Ya, panjang lam sama dengan ha. Kahala. Qawama. Qawama. Qawama. Qawama. Baik. Coba bawahnya. Amana. Satu lagi bawahnya. Adama. Sekarang paling bawah. Nawiri. Lagi. Wi. Wi. Ya, tebalkan huruf wa. Nawiri. Awanu. Lanjutkan. Lanjutkan. Ya. Awanu terus. Awanu. Awanu. Lanjut. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Panjang ya, ha dan ma sama dua harokat. Ya ha manu. Ya, panjangnya sama. Baik, itulah alif. Baik. Coba praktekan. Tadi saya mana ya? Bentar. Iya. Baik, ulangi. Hayatuna. Sambungkan. Subulana. G. G. G. Kurang dalam dikit. G. Lagi. wala jidala, kurang harokatnya, kurang dalnya, kurang sepersekian harokat, jidala. Nah, Hasan, barakallahu fiik. Cukup. Berikutnya, nah ini kita beralih pada alif yang bentuknya huruf ya. Alif ala suratil ya. Alif tapi bentuknya ya. Baik. Bentuknya beda, namun fungsinya sama. Yaitu apa? Memanjangkan fathah. Jadi kalau ada fathah, lalu berikutnya ada bentuk seperti ya, tidak ada titiknya, tidak ada harokat, tidak ada sukun, itulah huruf alif. Baik. Sehingga akan menjadi panjang. Contohnya, mata, dua harokat. Ya. Ula. Ula. Ula. Ula. Naro. Naro. Ama. Dana, dana, duha, duha, duha, aba, aba, hada, hada, asa, asa, togo, sa'a, sa'a. Baik, lanjutkan. Baca dua baris ya, lawa sampai lawa syawa sama wa ma'ala ila lawa ala syawa wa ma'ala. Hasan, warahmatullah. Sama tadi, ulang. Ulangi terakhir, sama. Ahsan, Hamzah. Nah, jadi yang kedua ada alif ala suratil ya, yang kemudian dikenal dengan alif maqsurah. Berikutnya, alif juga diisyaratkan atau disimbolkan dengan atau dalam bentuk kecil. Ada alif kecil, hanya berupa simbol saja. Jadi alif tapi tidak bersambung dengan huruf sebelumnya, tapi hanya simbol saja. Setelah harokat fathah, ya. Atau kadang juga kita dapati banyak terdapat setelah atau di atas alif maqsurah, ya. Di atas alif maqsurah ada tanda alif kecil, ya. Juga sama, ya, ini akan memanjangkan fathah sebelumnya. Baik, kita baca wa madha. Huruf dhad dibaca berapa harokat? Dua, ya, dua harokat, ya. Karena ada alif maqsurah, alif yang berbentuk ya. Adapun alif di atasnya yang kecil itu hanya sekedar menegaskan, yang menegaskan bahwasanya itu yang di bawah adalah alif. Wa 'asa furada. Baik. Yang panjang huruf apa saja? Ra dan dal. Ra dipanjangkan dengan simbol alif kecil atau isyarat alif kecil setelahnya. Ya. Kemudian dal dipanjangkan dengan alif maqsurah yang kemudian di atasnya juga ditambahkan ya isyarat alif kecil. Nah. Kalimat furada, ya, kalimat ini dalam rasam ada berapa huruf? Yang tertulis dalam kalimat furada berapa huruf? Berapa huruf? Empat saja. Fa, dal, ya apa? Fa, ro dal. Alifnya tidak tertulis. Ya, alif tidak dituliskan dalam bentuk besar sebagai huruf, tidak. Ya kan? Hanya disimbolkan dengan ya, tanda kecil. Fa, ro, dal, kemudian alif, maksura. Baik. Nah, dalam menuliskan kalimat-kalimat seperti itu harus mencontoh, menyesuaikan dengan tulisan asli pada mushafnya. Kalau kita menyalin suatu ayat, ya diusahakan persis sama dengan itu. Ya, kalimat furada ya tidak kita tambahkan alif besar antara ro dengan dal. Ya. Terus dengan fa, ro, dal, alifnya maksura. Kalimat yang berikutnya, banaha. Ya. Berapa huruf yang kita tulis dalam kalimat ini? 3 saja. Ajib. 4 apa 5? Empat. Ya. Jawabannya wallah 5. Ya, ya. Ba, nun, antara nun dan ha itu ada tanda nadhrah, itu menunjukkan itu adalah huruf sebenarnya. Jadi alif yang di atasnya itu dia menumpang huruf, ya, menumpang huruf yang aslinya adalah alif maksurah atau ya. Ya. Jadi kalau kita mengenai kalimat banaha yang seperti ini ya, setelah nun jangan langsung ha. Beri nadhrah dulu. Baik, jadi berapa huruf kosongnya ini? 5 ya. Ba, nun, lalu alif dalam bentuk ya. Ha, alif. Ya. Coba bandingkan dengan yang berikutnya. Tasyabaha. Ini berapa huruf yang tertulis? 5 atau 4 ini? Kalau ini 4 ini. Ya kan? Antara shin dan ba tidak ada huruf langsung, shin langsung ba. Jadi alif hanya menyisipi saja, tersisipkan antara shin dan ba. Mahfum? Tidak ada nabrohnya. Apa istilahnya nabroh? Tidak ya, ada tambahan. Mahfum ya. Ini faedah saja. Faedah penulisan apa? Ayat atau kalimat Quran ya. Diusahakan sama dengan aslinya. Ya, kalimat tasyabaha ya hanya ta, shin, ba dan hal. Ha. Ya. Baik. Lain kalau kita menulis di luar menulis Al-Qur'an ya bebas. Ya, artinya dengan kaidah-kaidah yang umum yang kita pakai terserah. Tapi kalau dalam menuliskan Al-Qur'an Al-Karim ya, kita harus melihat ya bagaimana tertulis di dalam teks aslinya seperti apa, ya. Jangan hanya mengandalkan kaidah-kaidah yang berlaku umum. Baik. Qiyamatu. Kalalatu. Fawahishu. Baik. Lanjutkan. Tadi siapa? Giliran siapa? Fadol dibaca baris ketiga dan keempat. Panjangnya sama. Ain dan fa. Di'afa. Dua rakaat semua. Di'afa. Fa'awa. Wanada. Inaka. Samawatu. Tu pendek. Samawatu. Nah, Hasan. Cukup. Berikutnya. Fadal. Nah, Fadal, jelaskan. Lanjutkan. Ya, lanjutkan. lagi. Sambungkan. Zalikumu. Ya. Lagi. Nah, satu lagi. Baliknya. Ya. Ya, sambungkan. Panjangnya, panjang pendeknya perhatikan. Wanadahuma. Wanadahuma. Maghribaha. Sambungkan. Maghribaha. Maghribaha. Rinya masih panjang. Pendekkan rinya. Maghribaha. Maghribaha. Naha kuma. Sambung. Naha kuma. Ahsan. Barokatu. Pokoknya pendek. Barokatu. Ahsan. Cukup. Berikutnya. Fadal. Aja dulu. Ya. Ini masyariqa tadi. Ada. Eh. Ya. Lanjutkan dari dua baris. فاحي مفتوح ميم مفتوح ميم يا فتحة ha kurang dalam ha nah naha eh eh naha naha ya ya masih mirip ha jadi kurang dalam ya, masih terlalu di tengah naha ya. Hasan. Hasan, cukup. Ya. Baik. Ya, ganti materi dulu ya. Ganti materi. Baik, tadi kita sudah mengenal alif dengan bentuk-bentuknya, bentuk aslinya, alif dalam bentuk ya, dan juga alif yang berbentuk apa? Simbol atau ya tanda, tanda alif kecil terkadang disisipkan di antara huruf, terkadang ya berada di atas nabrah, ya nabrah atau di atas alif maksurah. Yang berikutnya, huruf ya sebagai huruf mad, ya, yaitu ketika dia kasrah dan apa mengikuti ketika apa ketika dia sukun dan mengikuti kasrah, ya. Si, ya. Si ini panjang karena kasrah pada sin diikuti dengan huruf ya sukun. Tanda sukunnya enggak ada, ya, tanda sukunnya enggak ada. Baik. Kita baca contoh bawahnya. Kana azabi yarithuha ibadi wa kadzalika nuri khafa maqami ayati wa rusuli azabi wa nuzuri wa nuzuri azabi wa nuzuri wa hadha siraati bima ghafarani bi kitabi hadza baik fadal faqtak atuh silakan dibaca dua baris karena huruf ya-nya maftuh ya yari bukan yuri yari yari syuha ibadi ya setelah ra huruf fa yari su su yari syuha ibadi ahsan ya wa kadzalika huruf kaf panjang atau pendek wa kadzalika ya kalau pendek kalau pendek langsung pindah ke huruf yang berikutnya. Wa kadzalika nuri. Wa kadzalika nuri. Ahsan. Khafa maqami. Ayo. Ayati wa rusuli. Waru atau wara? Waru. Ayati wa rusuli. Ahsan. Wa nuduri pendek atau panjang? Azabi wa nuduri. Panjang, rinya. Pendek ya. Azabi wa nuduri. Ya, Hasan. Cukup. Ada kalau di Hasan. Berikutnya. Hadir. Hadir. Dibaca dari khafa maqami. Khafa dari baris kedua. Khafa maqami. Ya. Tinggal coba diulangi yang wa hadza sirati wa hadza sirati ya sempurnakan fat dan ta fi wa hadza sirati wa hadza sirati ti langsung turun ti ya sirati sirati ayo sirati sirati Barakallahu fiik. Nah, berikutnya demikian ya, huruf ya kalau tidak ada harokatnya, tidak ada tanda sukun, itulah ya sebagai huruf mad. Kemudian yang di bawah ini ada keterangan bahwasanya huruf ya yang di akhir ya itu tidak ada titiknya ya. Kalau kita merujuk pada mushaf yang cetak di Mamlakah atau di Kerajaan Saudi atau yang diturunkan darinya atau disalin darinya, maka huruf ya ya tidak ada titiknya, jadi seperti alif maksurah ya, kalau di akhir ya antara alif maksurah dengan ya tidak ada bedanya, sama-sama tidak berharokat, sama-sama tidak bertitik ya. Berikutnya pelajaran 42. Atas sebelumnya coba kita baca baris paling atas halaman 54. Ya. Huruf ya yang di tengah tetap ada titiknya. Tetap ada titiknya ya, agar terbedakan antara huruf tadi dengan huruf ba, huruf nun. Baik. Mahariba, baca. Mahariba. Ya. Baca halaman 54 baris paling atas. Mahariba. Syayatina. Syayatina. Masakina. Faqadirina. Fatinina. Baik, ulangi. Mahariba. Terakhir ya. Yang terakhir adalah huruf wawu sebagai huruf mad ya. Huruf wawu yang tidak berharokat ya, itulah huruf mad ya. Kalau sebelumnya ada bomah, maka bomah tadi akan menjadi panjang dua harokat. U, coba baca. Tu, ku, mu, nu, du, zu, ku. Nah, baik, kita baca satu baris. Kutia, nudia, uhiya, uqiba, burika. Coba lanjutkan. Tamuta. Sampai sini dulu ya. Jadi kita sudah mengenal alif, kemudian ya, dan wawu sebagai huruf mad. Insyaallah yang berikutnya sukun pada huruf-huruf yang lain kita akan pelajari pula. Innillahi ta'ala. Karena waktu sudah berakhir, kita akhiri pelajaran kita. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain.